السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين سهرمتي لسبوت كان لابن القيم رحمه الله دلم كتبني عدة صابرين، satu bab khusus tentang as-sabr, wa huwa nisful iman, bahwa kesabaran merupakan separuh keimanan, setengah keimanan. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahwa manzilatul sabr fil iman kamanzilatul ra's minal jasad, kedudukan sabar pada keimanan seperti kedudukan kepala pada tubuh. Kemudian beliau mengucapkan dengan suara yang keras, ala la imana liman la sabara lahu, ketahuilah bahwa tiada iman bagi siapa yang tidak memiliki kesabaran. Berarti perkara sabar dalam keimanan sangat pentingnya, sampai dikatakan bimanzilat ra'si minal jasad, seperti kedudukan kepala pada tubuh. Bisa dibayangkan kalau tubuh ini enggak ada kepalanya, onggokan daging yang enggak ada apa-apanya sama sekali. Tetapi justru kepala itulah perkara yang terpenting pada tubuh ini. Qulina azakumullah, tangan terputus masih bisa hidup, kaki terputus masih bisa hidup, tapi kalau kepala terpotong hilang, jasad tadi sudah tidak dikatakan manusia, sudah tidak dikatakan dia manusia yang hidup, hanya dikatakan mayit atau onggokan daging yang enggak ada sama sekali kehidupan padanya. Maka iman akan hidup kalau di dalamnya ada kesabaran. Dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa al-iman atau sabr nisful iman, yakni maksudnya bahwa kesabaran ini separuh keimanan, karena separuhnya lagi adalah syukur. Ay bahwa nisful sabr wa nisful syukur, berarti keimanan itu isinya dua perkara, al-sabr wa syukur, kesabaran dan rasa syukur. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min, keadaannya semua baik. إذا أصابته سراء شكر فهو خير له، وإذا أصابه ضراء صبر فهو خير له، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bahwasanya kata beliau, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, keadaannya selalu baik. Ditimpa kejelekan-kejelekan, dia sabar. Dan sabarnya baik buat dia. Ditimpa kebaikan-kebaikan, dia syukur. Dan syukurnya juga baik buat dia. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Amruhu kulluhu khair. Keadaannya semua baik. Karena enggak lepas dari sabar, syukur, sabar, dan syukur. Qanilin a'azakumullah. Ditimpa keadaan bagaimanapun, dia tetap dalam keadaan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Mendapatkan kesusahan-kesusahan, dia sabar. Sabarnya jadi pahala buat dia. Ditimpa kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan, dia syukur. Dan syukurnya pahala lagi buat dia. Ini namanya ajaban. Di amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-imanu nisfan. Bahwa iman itu ada dua bagian. Nisfun sabr wa nisfun syukur. Kata beliau, iman itu ada dua bagian di dalamnya. Separuh kesabaran dan separuh yang lain adalah rasa syukur. Walihada jama' Allah subhanahu wa ta'ala baina sabr wa syukur. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan keduanya dalam satu ayatnya. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Inna fi dhalika la ayatin. Sesungguhnya demikian ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Li kulli sabarin syakur. Sabar yang sangat sabar. Syakur yang sangat syukur. Sabar mubalaghah dari sabir. Orang yang sangat sabar dan sangat syukur. Likulli sabarin syakur. Yaitu orang yang memiliki sifat sabar dan syukur. Penyabar dan yang selalu syukur. Qul inna a'azakumullahu qawmun muslimin sarabati. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Ayat ini mencakup di dalamnya dua perkara. Disebutkan dalam surat Ibrahim, disebutkan pula dalam surat Hamim, Ain Sin Qaf, disebutkan dalam surat Saba dan dalam surat Luqman. Wa qad dzakara li hadza at-tansif i'tibarat. Maka ini menunjukkan kebenaran apa yang diriwayatkan tadi dari Ibnu Mas'ud bahwasanya iman memiliki dua bagian, kesabaran dan rasa syukur. Dan di sini maknanya ada beberapa makna. Yang pertama, anna al-iman ismun limajmu'il qawli wal-amal wal-niyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya iman adalah kumpulan dari ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Wahiyya tarji' ila syatrain. Dan semua itu kembalinya pada dua perkara. Fi'lun wa tarkun. Fi'l mengerjakan, tark meninggalkan. Apa maknanya? Maknanya iman tadi, ucapan, perbuatan, dan keyakinan, ada yang disuruh untuk dikerjakan, ada perkara yang jangan dikerjakan, tinggalkan. Seperti ucapan. Diperintahkan ucapan-ucapan tertentu. Dari mulai ucapan syahadat, ucapan zikrullah, qiraatul Quran, ucapan baik, ucapan salih, dan seterusnya. Ada pula ucapan-ucapan yang dilarang. Dilarang berucap dengan ucapan kufur, ucapan jelek, caci maki, ucapan yang kotor, jangan. Berarti ada yang disuruh dikerjakan, ada yang disuruh jangan kerjakan pada lidah. Pada masalah keyakinan, ada yang diperintahkan untuk diyakini. Seperti keyakinan tentang masalah akidah, akidah dan prinsip-prinsip akidah tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tentang Rasul alaihi salatu wassalam, tentang hari kiamat, tentang jannah, tentang nar, tentang yaumul hisab, tentang hari kiamat, harus diyakini. Tetapi ada perkara-perkara yang tidak boleh kita yakini karena itu adalah dusta dan takhayul. Seperti kisah-kisah khurafat. Kisah-kisah bohong dari kisah-kisah mereka-mereka membuat berbagai macam takhayul, khurafat, kisah dusta, asaturul awwalin, jangan dipercaya. Berarti ada yang disuruh, ada yang jangan. Demikian pula pada amalan perbuatan anggota badan, tingkah laku kita. Ada disuruh kerjakan salat, puasa, haji, jihad fisabilillah. Dan ada yang sebaliknya, jangan kerjakan yang ini, jangan kerjakan kesyirikan, jangan kerjakan keharaman, jangan kerjakan yang jelek-jelek. Berarti tiga perkara tadi, apakah lidah ataupun keyakinan ataupun anggota badan, ada fi'lun, ada tarkun, ada yang disuruh untuk dikerjakan, ada yang diperintah untuk jangan dikerjakan. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal fi'lu wal 'amal bi ta'atillahi wa huwa haqiqatus syukur. Adapun yang disuruh untuk kerjakan dengan lidah, yakni ucapkanlah, kerjakan dengan hati, yakni yakinilah, kerjakan dengan anggota badan, yakni kerjakanlah, itu semua adalah bukti tanda syukur. I'malu ala Dawuda syukra. Sedangkan at-tark, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu, jangan kerjakan ini. Seperti jangan kerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, kekufuran-kekufuran. Maka itu adalah bukti kesabaran. Dia tidak kerjakan. Haram. Walaupun ada keinginan, walaupun ada dorongan, walaupun ada syahwat, dia tahan. Itu sabar. Berarti ketika mengerjakan perintah-perintah Allah, itu dorongan rasa syukur. Ketika menahan diri dari yang haram-haram, itu adalah dorongan sabar. Berarti isinya agama cuma dua. Kerjakan apa yang diperintahkan, jauhilah apa yang dilarang. Kerjakanlah apa yang diperintahkan, dan itu bukti syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkanlah apa yang haram, dan ini bukti kesabaran kita terhadap godaan-godaan dunia, godaan-godaan syahwat, godaan-godaan segala macam godaan syaitan. Kita bisa sabar untuk tetap tidak mengerjakannya. Maka berarti iman itu hanya dua, syukur dan sabar. Mana yang kedua? Dari sisi lain, bahwa iman mabniun ala ruknain, bahwa iman itu dibangun di atas dua rukun, yaitu al-yaqin wa sabar. Iman dibangun di atas dua tonggak, dua pondasi, yaitu keyakinan dan kesabaran. Wa huma ruknanil madhkurani fi qawlihi ta'ala, dan dua rukun itulah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, demikianlah kami jadikan dari mereka a'immatan yahduna bi amrina, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang membimbing umat dengan perintah kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kapan mereka dijadikan oleh Allah sebagai a'immah, pimpinan-pimpinan, pemuka-pemuka yang memimpin umat, yang membimbing umat? Ketika sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan dua rukun itu seorang akan menjadi imam-imam, akan menjadi pemimpin dunia, akan menjadi pemuka-pemuka yang membimbing umat ke jalan kebaikan. Berarti dua rukun ini adalah rukun yang sangat penting, sabar dan yakin. Fa bil yaqini ya'lam haqiqatal amr wan nahyi wat thawab wal 'iqab. Dengan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah, seorang akan tahu hakikat mana perintah, mana larangan. Akan tahu mana ancaman Allah, mana balasan, dan juga mana pahala. Mana dosa, mana pahala, dia tahu. Dengan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah, maka dia tahu yang ini dosa, yang ini pahala. Wa bis-sabri, sedangkan dengan kesabaran, yanfad ma amara bihi wa yakuf nafsahu an ma naha anhu. Dengan kesabaran, dia bisa mempraktekkan apa yang sudah diketahuinya. Kalau ini dilarang, kalau ini tidak boleh, kalau ini akan diancam demikian, ini akan mendapatkan dosa, dia bisa menahan diri. Wala yasallahu at-tasdiq bil amri wan nahi annahu min 'indillah wa bi thawabil ghadab illa bil yaqin. maka tidak akan terjadi pembenaran terhadap ayat-ayat Allah atau terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya atau tentang dosa dan pahala kecuali dengan keyakinan. Kalau dia yakin dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran, yakin dengan apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, maka niscaya kita akan mengerti dan akan tahu betul bahwa ini hak, ini batil. Ini pahala, ini dosa. Ini perintah, ini larangan. Wala yumkinuhu dawam ala fi'lil ma'mur wa kafin nafs 'anil mahdhur illa bisabr. Dan kita tidak bisa untuk terus-menerus melaksanakan perintahnya dan terus-menerus di atas kebenaran kecuali dengan sabar. Ketika dia mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, akan menghadapi sekian kejadian demi kejadian. Namanya hidup. Ada berbagai macam halangan dan rintangan. Yang namanya dunia, yang disebut dengan darul ibtila, bumi ini tempat ujian. Maka akan menghadapi berbagai macam ujian. Tidak bisa dia akan terus taat, kecuali kalau sabar. Kalau gak sabar, mungkin taat sebentar. Habis itu, menyimpang dia. Mungkin dia berpegang dengan sunnah dalam satu saat. Saat-saat sulit, saat-saat susah, dia lepas. Berarti dia tidak sabar. Qul inna a'udzubikumullah. Qala, dikatakan fasara sabr nisful iman. Berarti kesabaran adalah separuh keimanan. Wa nisful tsani asy-syukr, sedangkan bagian keduanya atau separuhnya adalah syukur. Bi fi'li ma umira bihi bi tarki ma nuhiya an, yaitu dengan mempraktikkan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Sudah kita singgung dalam khutbah Jumat bahwa ketika kita diberi oleh Allah bimbingan syariat, harusnya kita berterima kasih, alhamdulillah. Kita bersyukur, alhamdulillah kita dibimbing. Dan syukurnya itu dengan apa? Dengan kita terima dan kita amalkan. Itu tanda syukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita dibimbing. Jangan seperti mereka-mereka yang bodoh. Ketika diberi oleh kita satu aturan-aturan, dikasih alamat lengkap. Ini alamatnya, ini keterangan-keterangannya, sangat jelas, gamblang. Kemudian orang itu menyatakan, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kemudian dia robek, dia buang. Kira-kira kamu bilang apa? Orang ini bersyukur, berterima kasih atau tidak? Tidak. Ucapannya menyatakan, terima kasih, tapi kemudian dia dipakai. Dia buang. Bimbingan tadi menunjukkan kalau dia sesungguhnya tidak punya sama sekali rasa syukur. Enggak berterima kasih kepadamu ketika kamu memberikan keterangan yang jelas tentang alamat yang dia cari. Alhamdulillah, itu alamat-alamat dunia. Paling ruginya dia tersesat di dunia. Enggak ketemu alamat yang dicari. Tetapi kalau masalah agama, ruginya masalah bukan masalah yang sebentar. Masalah yang khalidina fiha. Kalau dia salah jalannya, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan kalau dia benar jalannya, dia di surga selama-lamanya. Ini bukan perkara kecil, bukan perkara remeh. Maka ketika Allah bimbingkan, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya, Allah turunkan syariat ini, terimalah. Maka kita terima dengan bersyukur, alhamdulillah. Maka kita pegang kuat-kuat, kita pelajari, kita kerjakan. Kita ikuti apa yang Allah ajarkan. Kita telusuri apa yang Allah gariskan. Maka niscaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ini namanya syukur. Berarti syukur itu adalah dengan menerimanya dan berpegang dengannya. Sehingga kata beliau, kata Ibnu Qayyim, iman isinya dua perkara itu tadi. Ketika kita melihat bahwa iman ini berisi perkara-perkara yang disebutkan sabar dan yakin. Kesabaran langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keyakinan. Apa maknanya keyakinan? Keyakinan bahwa apa yang diturunkan oleh Allah adalah hak. Keyakinan bahwa ayat-ayat Allah itu pasti benar. Dan tidak dikatakan yakin kalau dia tidak syukuri. Iya kan? Tidak dikatakan yakin kalau dia tidak kerjakan. Ya yakin sih yakin, tapi enggak kerjakan dia. Dusta dia. Bohong dia mengatakan yakin. Kamu yakin ini benar? Yakin. Tapi saya enggak mau ngikut. Kenapa? Qanibina azakumullah. Kalau dia yakin itu benar, pasti akan buktikan dengan ngikut. Dan itu yang dikatakan dengan syukur, alhamdulillah kita mendapatkan kebenaran. Kita kerjakan. Qanibina azakumullah, maka dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Merupakan rukun dari rukun-rukun iman, as-sabr wasyukur. Gambaran ketiga, bahwa al-iman qaulun wa amal. Iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ucapannya ucapan hati dan ucapan lisan. Perbuatannya perbuatan hati dan perbuatan lisan. Lihat akhwanina azakumullah. Berarti yang namanya iman, ada amalan-amalan zahir, ada amalan-amalan batin. Ada amalan yang terlihat, ada amalan yang tidak terlihat. Amalan yang terlihat seperti sholat kelihatan, sedekah kelihatan, atau berbuat baik, berakhlak mulia terlihat. Tetapi ada amalan-amalan yang sifatnya qalbiyah. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Keyakinan terhadap ini, terhadap hari kiamat. Ini dalam hati, tidak terlihat. Yang terlihat hanya bukti-buktinya. Ucapan juga sama. Ada ucapan di lidah, terdengar suaranya, kalimat alhamdulillah, kalimat bacaan Al-Quran, masya Allah. Ada pula ucapan-ucapan batin dalam hati. Sesungguhnya saya begini, dalam hatinya dia mengucapkan. Itu juga ucapan. Berarti iman terbagi dua. Ada amalan-amalan zahir, ada amalan-amalan batin. Ada ucapan-ucapan zahir, ada ucapan-ucapan batin. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, keterangannya dzalika anna man 'arafa Allah biqalbihi wa lam yuqir bi lisanin lam yakun mu'minan. Kalau dia mengenal Allah dengan hatinya, meyakini di hatinya kalau Allah la ilaha illahu, tidak ilah kecuali dia, yakin bahwa Allah memiliki sifat keesaan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, tahu dia. Tetapi lidahnya, zahirnya enggak mau mengikrarkan keislaman. Bagaimana dia? Mukmin? Kafir dia. Kafir dia seperti Fir'aun. Allah katakan, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'ulwa." Mereka menentangnya, kata Allah. Padahal hati mereka yakin. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Hati mereka yakin, tetapi mereka menolak. Dalam keadaan hati mereka yakin, ini kadar kezaliman dan kesombongan. Zalim dan sombong. Hatinya yakin, tapi tetap menentang. Mukmin atau bukan mukmin? Kafir. Fir'aun, tokoh kekafiran. Tagut. Walaupun kata Allah, istaiqanatha anfusuhum. Hati mereka yakin, tetapi jahadu biha. Mereka menolak. Berarti punya keyakinan, enggak punya amalan zahir, bukan mukmin. Kama qala an qaumi 'adin wa qaumi Shalih. Sebagaimana Allah kisahkan pula kaum 'Ad dan kaum Shalih. Wa 'Adan wa Thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Kata Allah, kaum 'Ad dan kaum Thamud, telah jelas bagi kalian keadaan mereka, bagaimana puing-puing rumah mereka. Allah atau syaitan telah mengindahkan pada mereka amalan mereka. Kaum 'Ad, kaum Thamud, syaitan telah menggambarkan pada mereka, mengindahkan pada mereka kekufuran dan kesesatan. Fasaddahum 'anil sabil, akhirnya mereka menentang jalan Allah. Wa kanu mustabsirin, padahal mereka paham. Mustabsir maknanya basir. Makanya maknanya mereka tahu, mereka mengerti. Lihat ikhwanuddin azakumullah, sama seperti Firaun. Menentang nabi-nabi mereka dalam keadaan mereka tahu, dalam keadaan mereka yakin. Maka keyakinan hatinya tidak dikatakan iman kalau tidak diiringi ikrar secara zahir. Kalau enggak diiringi amalan-amalan zahir. Demikian pula ketika Musa alaihi salam berkata pada Firaun, apa kata Musa? Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Kata Musa pada Fir'aun, engkau tahu Allah tidak turunkan pada mereka atau tidaklah menurunkan pada mereka kecuali Allah Rabbus samawati wal ard. Basair. Musa mengatakan kepada Fir'aun bahwa engkau sungguhnya sudah tahu, engkau sudah mengerti bahwa tidaklah menurunkan pada mereka segala macam bencana tadi kecuali Allah. Qadibna azakumullah. Tetapi Fir'aun tetap menolak dalam keadaan tahu. Berarti iman harus ada amalan zahir dan amalan batin sekaligus. Amalan batin saja enggak ada amalan zahir, bukan iman. Amalan zahir saja tanpa batin, bukan iman. Yang dicontohkan tadi semuanya, mereka menolak secara zahir walaupun batin-batin mereka meyakini. Apakah mereka mukmin? Bukan mukmin. Kenapa? Karena separuh. Hanya batin saja, zahirnya enggak ada. Zahirnya menentang. Zahirnya menentang para nabi, para rasul. Maka mereka kufar. Sekarang yang sebaliknya, zahirnya mukmin, batinnya kafir. Kayak apa? Ya munafikin. Munafikin yang datang kepada nabi dan menyatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafikin yang ketika qalu ladzina amanu, berketemu dengan orang-orang yang beriman, laqul ladzina amanu, ketika bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, kalau mereka berpaling ke setan-setan mereka, ke grup mereka, mereka berkata kami tetap bersama kalian, kami cuma main-main, kami enggak yakin pada mereka. Lihat, zahirnya menyatakan asyhadu la ilaha illallah, zahirnya menyatakan kami beriman, tetapi batinnya kafir. Apakah dia mukmin? Qul inna a'udzubikumullah, kata Allah, fi darkil asfali minan nar. Bahwa munafiqin fi darkil asfali minan nar, mereka di kerak yang paling bawah dari api neraka. Berarti zahirnya mukmin, batinnya kafir, munafik. Batinnya yakin tapi zahirnya enggak mau menerima ajaran para rasul, juga kafir. Berarti apa itu iman? Iman harus terkumpul padanya lahir dan batin. Amalan lahir dengan amalan batin cocok, ucapan lahir ucapan batin cocok. Baik, apa kaitannya dengan pembahasan kita? Ikhwan bin Azzaqullah, pembahasannya adalah bahwasanya apa yang ada dalam batin ini berkaitan dengan kesabaran. Apa yang tampak pada zahir berkait dengan syukur. Kaum muslimin yang saya hormati, fa ulai hasala lahum qaulul qalb, bahwa mereka-mereka yang hanya hatinya tetapi enggak ada zahirnya, mereka tertolak. Demikian pula yang sebaliknya juga tertolak. Qala fa hadhihi arkanul arba'ah, ya arkanul iman allati qama 'alayha bina'uhu. Berarti yang namanya iman memiliki empat rukun. Ucapan dan perbuatan. Ucapan dua, perbuatan juga dua. Ucapan lahir dan ucapan batin. Perbuatan juga sama. Perbuatan lahir, perbuatan batin. Kalau empat ini ada, maka berarti dia mukmin sadiq. Dia mukmin yang jujur keimanannya. Wa hiya tarji' ila ilmin wa amal. Dan kembalinya pada ilmu dan amal. Yang ada dalam hati, ilmu. Setelah terwujud dalam praktek, namanya amal. Wa yadkhul fil amali kuffan nafsi alladhi huwa muta'alliqun nahi. Wa kilahuma la yasul illa bis-sabr. Fasara al-iman nisfain. Akhirnya iman ini menjadi dua perkara. Harus ada kesabaran. Wa thani mutawalid anhu minal ilmi wal amal. Qanibin a'azakumullah. Ketika dia dalam hatinya sudah masuk keimanan, dan dia sudah istiqamah di atasnya dengan godaan apapun, apa ini? Sabar. Istiqamah dia dengan keyakinan dalam hatinya, tapi ini baru separuh. Apa yang ada dalam hatinya, keyakinan dia, dia sabar. Kalau saya percaya pada Musa, mungkin saya gak jadi penguasa lagi. Iya kan? Akan ikut pada Musa. Gak peduli. Itu namanya sabar. Ketika dia wujudkan, kalau begitu saya akan kerjakan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kalau begitu saya akan tinggalkan semua yang dilarangnya. Ini syukran, ini syukurnya. Alhamdulillah, saya sekarang sudah yakin, maka saya bersyukur. Saya kerjakan. Karena bin a'azakumullah subhanallah, Ibnu Qayyim rahimahullah membahas secara rinci tentang masalah iman, bahwa iman itu terkandung di dalamnya syukur dan sabar dalam berbagai macam pembahasan tadi. Ada satu pembahasan lagi, yaitu pembahasan yang keempat, bahwa iman berkait dengan masalah jiwa ini. Ada semangat iqdam, ada semangat ihjam. Perlu dipahami dulu, iqdam itu maju, sedangkan ihjam mundur. Hadirin a'azakumullah, ihjam dan iqdam ini selalu ada dalam masalah iman. Wa hiya daiman tataraddad baina ahkam hatainil quwwatain. Dan jiwa ini selalu ada semangat untuk beramal dan semangat untuk mundur. Selalu ada. Tetapi siapa yang disesuaikan dengan iman, maka dia mukmin. Siapa yang tidak menyesuaikan dengan syariat Allah, berarti dia bukan mukmin. Kapan harus semangat maju? Kapan harus semangat mundur? Kapan harus semangat ke depan? Kapan harus semangat ke belakang? Iqdam dan ihjam. Kaum muslimin yang saya hormati, fataqaddama ala ma tuhibbu wa tahjum amma takrahu. Bahwasanya kalau jiwa itu tidak dibimbing dengan iman, maju mundurnya tergantung hawa nafsu. Iya kan? Karena enggak punya iman, enggak punya keyakinan, maka dia semangat maju kalau dia suka dan semangat mundur kalau dia enggak suka. Ini berarti ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Pokoknya apa yang dia suka, dia semangat. Semangat dia kerjakan. Apa yang dia enggak suka, dia mundur. Menjauh. Adapun mukmin, semangat majunya, semangat mundurnya tergantung dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah ridha? Kapan Allah suka, Allah cinta? Kapan Allah janjikan kebaikan dalam jannah di akhirat kelak? Maka dia semangat maju. Semangat iqdam. Ketika Allah ancam, Allah peringatkan bahwa itu adalah jelek, Allah benci, Allah tidak suka, maka orang tadi mundur. Ihjam. Kalau tadi iqdam, sekarang ihjam. Berarti dia mukmin, majunya pada apa-apa yang Allah sukai, dan dia mundur pada perkara-perkara yang Allah tidak sukai. Baik, apa kaitan dengan pembahasan kita? Semangat maju itulah yang dikatakan semangat syukur, dan semangat tadi ke belakang mundur karena Allah, itu namanya sabar. Maju, ini sukai Allah, kita kerjakan. Bersyukur pada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah janjikan, dia semangat. Ketika apa yang Allah benci, dia mundur. Ini sabar. Ada nafsu pengen kerjakan, ada hawa, ada dorongan-dorongan kesukaan, tapi karena Allah menyatakan haram, maka dia berhenti. Dia tidak maju, dia mundur. Itu haram. Ini namanya sabar. Maka ikhwanina na'azakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, iqdam ala ta'ah wa ihjam an ma'asillah. Semangat maju dalam ketaatan pada Allah, dan semangat mundur dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Wa kullun minhuma la yumkin husuluhu illa bisabr wa syukur. Semua itu enggak akan bisa dihasilkan kecuali dengan sabar dan syukur. Qanibirin a'azakumullah, dengan semangat syukur dia semangat untuk maju mengerjakan semua yang diridhoi oleh Allah, semua yang dicintai oleh Allah. Dan semangat sabar dalam keadaan apapun, dalam godaan apapun, dia bisa meninggalkan yang haram-haram, bisa meninggalkan yang maksiat, bisa mendengarkan yang dibenci, bisa meninggalkan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan itu yang kelima, yaitu pembahasan bahwa agama ini berkait dengan raghbah dan rahbah. Raghbah itu semangat, rahbah itu takut. Pakai lain, raghbah itu berharap, semangat, berharap. Sedangkan rahbah itu takut. Fal mu'min huwa raghib wa rahib. Maka yang namanya mu'min adalah orang yang memiliki rasa harap dan memiliki rasa takut sekaligus. Rasa harap dan rasa takut. Harap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba." Sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dengan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka menyeru kami, kata Allah, raghaba wa rahaba, dengan rasa harap dan rasa takut. Dengan rasa harap dan rasa takut. Wa fi du'a'i 'inda an-nawm alladhi rawahu al-Bukhari fi sahihi. Demikian pula dalam doa ketika kita berbaring, diajarkan doa. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Di antara zikir yang diajarkan ketika berbaring adalah mengucapkan, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Dan aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaih. Karena rasa harap dan rasa takut kepadamu. Karena rasa harap dan rasa takut kepadamu. Fala tajidul mu'min abadan illa raghiban wa rahiba. Maka tidak didapati seorang beriman pun kecuali dia pasti memiliki dua perkara tadi. Pasti memiliki rasa harap, pasti memiliki rasa takut. Orang yang katanya punya harapan pada Allah tapi tidak punya rasa takut, maka dia dusta berharapnya pada Allah. Siapa yang takut pada Allah tetapi tidak berharap, maka takutnya dusta. Orang yang takut kepada Allah pasti punya harapan. Orang yang berharap kepada Allah pasti punya rasa takut. Iya Pak, iya. Karena gak ada yang lain. Iya Pak, iya. Ya, pasti iya. Sebab tidak mungkin orang yang takut pada Allah, takut pada Allah, tidak berharap selamat dari api neraka. Iya kan? Dia takut pada Allah, takut pada azab benar. Pasti ada harapan. Berharap supaya selamat dari azab Allah. Demikian pula yang berharap surga, berharap surga, berharap surga, pasti ada rasa takut. Jangan-jangan gak dikasih. Jangan-jangan aku gak mendapatkan jannah. Orang yang berharap jannah pasti punya rasa takut. Takut tidak mendapatkannya. Orang yang takut api neraka pasti akan ada rasa harap, berharap supaya selamat. Maka rasa harap dan rasa takut harus terus bersama dan tidak bisa terpisah. Raghbatan wa rahbatan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala wa raghbah wa rahba la taqumani illa ala saqis sabr. Farahbatuhu tahmiluhu ala sabr. Wa raghbatuhu taquduhu ila syukur. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Maka raghbah dan rahbah enggak akan tegak tanpa sabar dan syukur. Seperti dicontohkan di sini. Rahbatuhu, rasa takutnya, akan membawa dia untuk sabar. Rasa takutnya akan membawa dia untuk sabar. Ketika dia melihat betapa menggiurkannya perkara haram, betapa menggiurkannya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ketika dia ingin, ada rasa takut. Nanti Allah marah, Allah murka, aku diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa sabar, tidak mengerjakannya. Jadi sabar. Berarti sabarnya bisa membawa dia, atau rasa takutnya membawa dia untuk bisa sabar. Karena rasa takut tadi. Sebaliknya, raghbah, rasa harap, berharap atau membawa dia untuk syukur. Aku ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Aku ingin mendapatkan keriduan Allah. Ini rasa harap. Aku ingin Allah cinta kepadaku. Aku ingin Allah SWT ridha kepadaku. Maka dia mengerjakan amalan-amalan saleh. Ternyata dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, semakin semangat dia. Allah arhamar rahimin. Ternyata Allah memudahkan aku untuk mengamalkan amal saleh ini. Semakin syukur dia, semakin mengamalkan, semakin mengamalkan, semakin syukur, semakin mengamalkan. Karena ada rasa harap, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut membawa dia untuk sabar, rasa harap membawa dia untuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa beribadah sebagai syukur, untuk bisa salat, puasa, sedekah, beramal saleh karena syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena harapannya kepada Allah sangat besar. Qul inna a'udzubikumullah, maka dua perkara ini adalah perkara yang harus ada pada setiap mukmin. Sabar dan syukur. Nasallu taufik wal afiyah. Wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Apakah orang yang sudah meninggal di hari Jumat, apakah rohnya dapat melihat keluarganya? Qanibina a'azakumullah, meninggal hari Jumat memang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa itu tanda-tanda husnul khatimah. Memang tanda-tanda husnul khatimah bukan hanya meninggal hari Jumat. Kalau dia munafik meninggal hari Jumat, maka tetap bukan husnul khatimah. Tetapi itu salah satu dari tanda-tanda husnul khatimah. Kalau sudah ada tanda-tanda lainnya bahwa dia orang baik, saleh, mukmin, masya Allah, kemudian hari Jumat dia meninggalnya, mudah-mudahan itu tanda-tanda husnul khatimah. Adapun berita bisa melihat keluarganya, saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah tahu riwayat yang memberitakan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah betul seorang yang meninggal di hari Jumat dijamin dengan surga? Kalimatnya bukan seperti itu. Hadisnya hanya menyatakan bahwa itu adalah tanda husnul khatimah, mati yang baik. Tentunya mati yang baik insyaallah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya tanda-tanda. Adapun kepastian masih ada tanda-tanda yang lain yang harus kita ketahui. Salat duha dan salat tahajud, apakah duduknya sama dengan salat wajib atau ada zikirnya sama dengan salat wajib atau ada zikir yang khusus? Setahu saya wallahu alam bahwa salat duha dengan salat tahajud sama. Dikir-dikirnya dengan salat wajib juga sama. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan siapa yang nasiya min wirdihi au nama anhu, siapa yang lupa wiridnya atau tertidur, maksudnya wirid salat malam, maka dia kerjakan pada waktu duha. Yang biasa malamnya salat 3 rakaat, maka waktu duha kerjakan 4 rakaat, digenapkan. Siapa yang biasa ngerjakan 5 rakaat, kerjakan di waktu duha 6 rakaat. Kalau terlupa, ya, kelewat, kelupaan atau ketiduran, maka kerjakan di waktu duha. Enam. Allahu ta'ala a'lam. Pertanyaan lain. Menangis ketika musibah wajar. Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya keluar air mata, para sahabat terkejut karena yang mereka pahami tidak boleh menangis. Mada ya Rasulullah, apa ini? Dijawab, hadhihi rahmah, ini adalah kasih sayang, ini adalah rahmat, kasih sayang. Orang yang tidak menyayangi dia tidak disayangi. Kemudian beliau mengucapkan kalimat, al-qalb tahzan wal-ain tadma' wal-lisan la yaqulu illa ma yurdi rabbuna. atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang maknanya hati bisa sedih. Mata bisa mencucurkan air mata, tetapi mulut tidak mengeluarkan kalimat kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Mulut la yakhruj minhu illa ma yurdi rabbuna. Adapun hati tidak boleh ataupun mulut tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati sedih wajar. Mata melelehkan air mata wajar. Tetapi mulut jangan mengucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalimat lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Atau kalimat yang seperti itu, yang semakna dengan itu. Ucapan kesabaran. Berarti kapan haram? Ada dua. Jatuh kepada yang haram, kalau tangisan itu berlebihan. Seperti menjerit-jerit dan meratap. Menjerit-jerit dan meratap, ini yang diharamkan. Dan itu disebut oleh Nabi SAW dengan jahiliyah. Dengan jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah yang masih tersisa pada umat Islam ini adalah meratapi mayit. Yang pertama, melampaui batas. Termasuk melampaui batas di samping suaranya yang meratap-ratap menjerit-jerit, juga perbuatannya. Merobek-robek bajunya. Menjambak-jambak rambutnya. Menarik-narik rambutnya. Ini juga termasuk yang haram. Dan itu termasuk meratapi mayit yang haram. Bahkan bukan hanya haram, dilaknat. Yang kedua, kalimat yang terucap. Kalau tadi kan melampaui batas nangisnya. Yang kedua, ucapannya menentang Quran dan Sunnah. Seperti kalimat, kenapa? Kok harus ditakdirkan seperti ini? Protes dengan ucapan Allah, dengan takdir Allah. Ini, na'udzubillah, termasuk yang haram. Sehingga, kalau menangis sebatas sedih, hati sedih, mata menunjukkan air mata, itu wajar. Tapi mulut jangan mengucapkan kecuali kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ketika seorang sahabat wafat, ada anaknya yang meninggal, apa anak yang menangis. Rasulullah menyatakan tabkin aw la tabkin. Kalian menangis atau tidak menangis? Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Atau malaikat-malaikat mengangkatnya dan menerbangkannya ke dalam jannah. Disebutkan dalam riwayat itu oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa menunjukkan kalau menangisnya tidak ditegur oleh Nabi. Cuma dikatakan karena menangis atau tidak menangis tetap dia akan mendapatkan keutamaan dalam jannah. Nah, jadi yang tidak boleh adalah meratapi mayit dan mengucapkan kalimat-kalimat yang dosa, kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat jelek. Bagaimana cara untuk membangun kesadaran agar mampu terus memiliki rasa sabar dan syukur dalam hati? Qanifidina azakullah, pertanyaan yang sangat bagus. Bahwasanya syukur dan sabar harus dipupuk. Terus. Dan dipupuknya dengan ilmu. Dengan ilmu. Sebagaimana tadi disebutkan. Bahwa rasa harap akan memupuk rasa syukur. Sedangkan rasa takut akan memupuk rasa sabar. Artinya dengan dia takut pada Allah akan bisa sabar. Tidak melanggar. Sabar. Bagaimanapun godaannya tetap sabar. Kenapa? Takut pada Allah Taala. Lah takutnya ini kalau dia enggak kenal Allah, dia enggak takut. Harus kenal Allah. Kalau dia enggak pernah membaca tentang neraka, bagaimana akan takut? Kalau dia enggak pernah mendengar tentang ancaman-ancaman Allah dalam Quran ataupun yang diberitakan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana akan memiliki rasa takut yang tinggi? Maka dengan bertambah dia kenal Allah, membaca Al-Quran, membaca berita-berita dalam Quran dan Sunnah tentang ancaman-ancaman, Maka niscaya semakin takut. Semakin kuat rasa takutnya, semakin dia sabar. Semakin kuat rasa takutnya, semakin kuat rasa sabarnya. Atau semakin kuat pula kesabarannya. Yang kedua, pada syukur juga demikian. Dia pelajari ayat dan hadis, berita-berita tentang Allah dan Rasulnya. Semakin dia tahu bagaimana kasih sayangnya Allah, semakin semangat dia berharap pada Allah. Semakin berharap dia pada Allah Ta'ala. Maka ya khunanin a'azakumullah, syukur dan sabar akan terus terpupuk kalau kita belajar mengkaji ayat demi ayat dan mengkaji hadis demi hadis. Dalilnya sudah sebutkan tadi. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Mereka dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin-pemimpin yang membimbing umat ketika mereka sabar dan ketika mereka dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Karena dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, maka akan menambah rasa syukur, akan menambah rasa sabar. Barakallahu fikum. Sudah. Apa benar sunnah Nabi SAW hukumnya selalu sunnah? Karena seringan nanti dengar apabila ada orang yang nasihati, ada hadis yang melarang suatu, maka jawabannya itu kan sunnah, hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga gak apa-apa. Qadimina a'azakumullah, insyaAllah kita akan bahas besok masalah ini. Tapi ringkasnya, bahwa yang namanya sunnah Nabi itu ada dua makna. Bisa bermakna hukum, bisa bermakna ajaran. Kalau bermakna hukum, hukumnya sunnah. Artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Tetapi lebih sering kalimat sunnah dipakai bukan masalah hukum. Kalimat sunnah sering dipakai dalam Quran dan sunnah atau dalam hadis-hadis sering dimaksud adalah ajaran Nabi. Kalau ajaran Nabi berarti seluruhnya, yang wajibnya ataupun yang anjuran, semuanya sunnah Nabi. Maka ketika Nabi berkata alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, maknanya peganglah ajaranku, ajaran Nabi SAW, yang wajib-wajibnya maupun yang sunnah-sunnahnya. Sehingga jangan heran kalau ada buku, buku kecil tulisannya Syekh bin Baz rahimahullah, judulnya Wujub Amal Bisunnah, wajibnya mengamalkan sunnah. Gimana itu? Wajibnya mengamalkan yang tidak wajib. Kalau terjemahkan yang tidak wajib akan bingung. Tetapi kalau diterjemahkan wajibnya mengamalkan ajaran Nabi, itu baru benar. Wajibnya mengamalkan sunnah, yakni mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Kita terima seluruhnya. Yang wajib kita terima sebagai wajib, yang anjuran kita terima sebagai anjuran. Itu namanya wajib menerima sunnah atau wajib berpegang dengan sunnah. Kita akan bahas insyaAllah pada sesinya insyaAllah Ta'ala. Bolehkah meniatkan sholat duha untuk melancarkan rezeki? Karimina azakumullah. Bolehkah membaca surat tabarok supaya banyak rezeki? Bolehkah membaca ini, membaca itu supaya dapat rezeki? Ini banyak yang kayak gitu. Amalan-amalan, wirid-wirid yang dikerjakan dengan tujuan untuk mendapatkan rezeki. Karimina azakumullah. Kau mesti yang saharun nanti. Kalaupun dari harapan, harapannya kepada Allah, masih benar harapannya kepada Allah. Tetapi kita akan katakan bahwa itu terlalu kecil permintaanmu. Terlalu kecil permintaanmu. Mintanya dunia, kecil sekali dunia itu. Kenapa enggak minta yang kekal abadi dalam surga selama-lamanya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya dunia dibandingkan dengan surga, maka satu tetes kenikmatan surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Qatratun minal jannah setetes dari kenikmatan surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Maka orang tadi kita akan katakan terlalu dangkal. Harapannya terlalu kecil. Kasihan dia. Kenapa? Gak minta yang banyak sebanyak-banyaknya. Yaitu di akhirat kelak. Lu kita mau kaya raya tetap kecil. Bahkan dunia seluruhnya gak bisa dibandingkan dengan setetes dari surga. Minta surga. Khonibidina azakumullah, ini menunjukkan kalau sebagian kita, sebagian kaum muslimin, ada yang pikirannya hanya dunia. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kata Allah, di antara manusia ada yang berkata, ya Allah berikanlah kepada kami dunia, sedangkan mereka tidak mendapatkan bagian dari akhirat. Kasihan. Tetapi kata Allah, ada di antara mereka yang berkata, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ada yang menyatakan dengan lengkap permintaan yang sempurna, minta dunia, minta akhirat, dan minta selamat dari api neraka. Maka ketika kita ibadah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala keridhoannya, minta akhirat, minta selamat dari api neraka, dan baru minta dunia, silakan. Dan mintalah dunia dengan bahasa seperti tadi, fid dunya hasanah. Kenapa? Tidak pakai hitungan. Karena relatif. 10 kalau disyukuri, banyak. 100 ribu kalau gak disyukuri, tetap terasanya sedikit. Tetap ada sedikit. Ada orang yang subhanallah, dia harusnya mendapatkan 100 juta, dia cuma mendapatkan 50 juta. Dia pulang dengan marah di rumahnya. Membanting tasnya, membanting barangnya, tidur di rumahnya, membantingkan badannya. Tiba-tiba ada orang yang sedang gembira ria di sebelahnya. Sambil nyanyi-nyanyi. Ya kan orang awam. Ditanya, kamu ada apa? Kok gembira sekali? Ternyata penggali sumur. Ngapain kamu? Saya. Loh, Bapak gak tahu. Kan Bapak yang menjanjikan. Sebentar lagi saya mendapatkan 50 ribu. Lihat kan dengan azakumullah. Penggali sumur ini senang banget. Sebentar lagi akan mendapatkan 50 ribu. Ini orang dapat 50 juta. Ngamuk-ngamuk. Marah-marah. Tayyip, mana yang hasanah? Yang 50 ribu tadi hasanah. Senang dia. Gembira. Bahagia. Tetapi ada orang yang mendapatkan sekian ratus juta dalam keadaan gerutu. Sempit hati. Bunuh diri. Kasihan. Kemudian azakumullah berarti masalah dunia itu relatif. Kalau disyukuri banyak. Kalau enggak disyukuri selalu kurang. Kalaupun dia mendapatkan satu lembah emas, niscaya dia akan meminta lembah yang kedua. Hingga mulutnya dipenuhi dengan tanah kuburan baru berhenti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian berbangga-bangga atau dilalaikan dengan bangga-bangga diri atau dengan perlombaan dunia. Hingga kalian masuk dalam liang kubur. Nah, sehingga khunibirin a'azakumullah, ibadahlah pada Allah. Mengharapkanlah akhirat, akhirat, akhirat. Bagaimana caranya bersabar dalam menghadapi orang yang munafik? Sabar dalam menghadapi munafik, kita mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jahidil kuffar wal munafiqina waghlub alaihim. Lawanlah mereka, kuffar dan munafiqin, dan bersikap tegaslah pada mereka. Enggak bisa main-main. Kenapa? Kalau kita bicara, akan ditafsirkan ke sana, atau tafsirkan kemari. Maka harus kita ucapkan dengan kalimat yang jelas, tegas. Enggak bisa main-main dengan mereka. Nah, dan juga diperintahkan untuk qullahu qawlan baligha. Ucapan kepada mereka ucapan yang baligha. Ucapan yang mengena. Jangan pakai ucapan samar. Kalau ucapan samar, akan ditafsirkan para munafik tadi kepada makna lain. Maksudnya itu ke sana. Maksudnya itu ke sini. Maka langsung tujuh hidung. Baru, gak bisa apa-apa dia. Enam. Apakah salatnya pelaku maksiat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah diterima. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kebaikan-kebaikannya diterima, dosa-dosanya terancam, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kebaikannya, mudah-mudahan dosa-dosanya akan terampuni. Enam, tidak seperti Khawarij yang menyatakan siapa yang berdosa maka semua amalannya gugur, enggak diterima. Alias kafir. Itu kaum Khawarij yang sesat. Benarkah kesabaran itu ada batasnya? Batasnya adalah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya kematian. Itu batasnya. Qanibirin a'azakumullah. Tentunya yang namanya sabar itu terus. Bukan kemudian sabar itu ada batasnya. Itu namanya bukan sabar. Tetapi menunda kemarahan. Bukan sabar, tapi menunda kemarahan. Dia cengkel, cengkel, cengkel, cengkel. Dua hari, tiga hari, empat hari. Hari kelima, sabar itu ada batasnya. Mulai marah-marah dia. Itu artinya menunda kemarahan. Bukan sabar. Apa hukumnya orang Nasara menyumbang untuk pembangunan masjid? Biasanya untuk kepentingan masalah politik. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Adapun pernah terjadi adalah Rasulullah SAW meminjam, meminta bantuan beberapa senjata-senjata dan peralatan-peralatan perang kepada orang-orang kafir untuk berperang di sabilillah. Tapi apakah itu bisa dipakai pada masalah masjid? Wallahu ta'ala. Baik, ila huna naktafi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa la'afu minkum subhanakallahu bihamdik syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.